Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Terakhir kita bahas tentang salat istishhar. Dijelaskan ada beberapa macam istishhar. Yang pertama adalah istishhar bara'atul dhimmah. Kemudian istishhar satu perkara yang terdapat dalil yang menunjukkan adanya dan keberlangsungannya. Demikian juga ada istishhab, istishhab dalil padahal ada kemungkinan adanya dalil lain yang melawan. Kemudian yang keempat yang akan kita baca pagi ini, kalau syarih hafizullah ta'ala an-Nawrabi, istishhab jenis yang keempat adalah istishhabul hukmi asabit bil ijma' fi mahalil khilaf. Mempertahankan hukum yang ada berdasarkan ijma' dalam perkara yang diperselisihkan. Wa hadha an-naw'u raji'un ila hukmi syar'i. Dan istishhab jenis ini kembali kepada berkaitan kepada hukum syar'i. Ini tidak berkaitan dengan dalil dan berkaitan dengan hukum. Istishhab jenis yang ketiga berkaitan dengan dalil. Bi ayyattafaq ala hukmin fi halatin, disepakati satu hukum dalam satu keadaan, kemudian berubahlah sifat perkara yang disepakati. Lalu yang telah berbedalah ulama yang semula bersepakat. Fa istadillu, maka berdalilah man orang yang lam yughayyiril hukma, tidak mengubah hukum dengan istishhabil hal, mempertahankan ijma' yang telah ada sebelumnya. Contohnya adalah istidlal orang yang ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang tayamum jika melihat air di tengah-tengah salat maka salatnya tidak batal. Di antara ijma' karena terdapat ijma', di antara ijma' amun aqidun karena terdapat ijma' yang mengatakan sahnya salat orang yang tayamum kebelah dalika sebelum adanya air atau sebelum melihat air. Fastus hibah hadal ijma'u ila ayatullah dalilun, maka ijma' ini dipertahankan sampai terdapat dalil yang mengatakan bahasanya melihat air itu membatalkan salat. Ijma' jenis ini mahalul khilaf, diperselisihkan ulama, mayoritas Hanabilah, demikian ashabu Abi Hanifah yaitu Hanafiyah, dan Syafi'i mengatakan ini bukan hujah. Karena ijma' inama dala ala dawami salati halal adam, karena ijma' hanya menunjukkan akan dawami salat, sahnya salat jika ala halal adam, manakala tidak ada air sampai salat berakhir. Adapun ketika ada air, maka itu satu hal yang diperselisihkan. Wala ijma' amal ikhtilaf, dan tidak ada ijma' dan terjadi perselisihan. Dan sebagian ulama usul dan ahli fikih mengatakan ini adalah hujah. Ini pendapat Dawud al-Zahiri, pendapat yang dipilih oleh Al-Amidi, Ibnu Hajib, Ibnu Al-Qayyim dan yang lainnya. Syaukani mengatakan dan ini adalah pendapat yang kedua dan pendapat yang rajih. Karena orang yang berpegang teguh dengan istishhab dalam masalah ini baqin, bertahan ala aslin qa'imin, bertahan, mempertahankan ala aslin qa'imin, satu landasan yang tegak, satu dalil yang tegak di maqamil man'i, dalam rangka melarang. Falayajibu alaihi intiqalu anhu, maka tidaklah wajib baginya untuk meninggalkan, pindah darinya, ila bidalilin yasluhu lidzalika, kecuali karena dalil yang layak untuk itu. Famanita'ahu, maka siapa yang mengklaim adanya dalil, ja'abi, tidaklah dia datang membawanya. Lakin nukisya, akan tapi dibantah, dalika alasan di atas, bi'an al-faqa alal aslul qa'im, sebenarnya mempertahankan kaedah yang telah tegak, ini hanya berlaku jika jika dalil tersebut adalah dalil bukan nas ataupun dalil akal. Adapun jika dalil tegak tersebut adalah berupa ijma', maka tidak bisa. Karena ijma' dalam masalah tayamum di atas misalnya itu bersyarat, yaitu ketika tidak ada air, maka tidak bisa menjadi dalil indal wujud manakala ada air. Allahu a'lam. Kami adalah titik antara dalil sahnya istidlal dengan istishab, kecuali istishab jenis yang keempat adalah firman Allah, faman ja'ahu ma'idhatun min rabbi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Siapa yang datang kepadanya peringatan dari Rabbnya, yaitu ilmu syar'i, fantaha, lalu dia berhenti dari pendapatannya yang haram, semisal riba, falahu ma salafa, maka halal baginya apa yang telah dulu, dan urusannya dikembalikan kepada Allah. Sisi pendalilan, tatkala turun ayat yang mengharamkan riba, maka para sahabat khawatir, mengkhawatirkan harta-harta yang didapatkan dari riba sebelum diharamkannya riba. Maka ayat menjelaskan harta yang didapatkan sebelum pengharamannya riba itu alal bara'ah asliyah, mengikuti bara'ah asliyah. Artinya harta tersebut halal dan tidak ada haraj 'alaihim fihi, tidak ada kesempatan bagi mereka, kesempitan bagi mereka di dalamnya. Dan ayat ini berlaku tidak hanya riba, namun berlaku untuk semua pekerjaan yang haram. Semua pekerjaan yang haram yang ketika bekerja orangnya itu mengira itu halal, karena tidak tahu, atau mengira halal karena tertipu dengan ya, fatwa sebagian ustaz atau kiai yang dia anggap berilmu. Dan pada awalnya dia ya, merasa itu fatwa yang benar. Kemudian setelah ya, lebih lama mengkaji, lebih lama mendalami, ternyata jelaslah baginya itu adalah fatwa yang tidak benar. Halalkah uang yang dia dapatkan? Maka jawabannya halal dengan dua syarat. Yang pertama bertobat, yang kedua berhenti. Yang kedua berilmu. Dan bertobat berilmu, kalau maka yang halal adalah sebelum berilmu. Maka setelah berilmu kemudian bertobat dan berhenti, fantaha, berhenti dari pekerjaannya, maka apa yang lewat halal. Namun jika telah tahu kalau itu berilmu tapi tetap bertahan di pekerjaan tersebut, maka setelah berilmu uangnya uang yang haram. Ini berlaku untuk semua pekerjaan yang haram, yang orang mengerjakannya dalam keadaan meyakini itu halal karena tidak tahu atau karena salah faham, tertipu dengan fatwa yang tidak benar. Wa min al-adillati, dan di antara dalil adalah masabat fi zaman al-awwal, terdapat dalam waktu terdahulu adanya satu perintah atau tidak adanya, adanya satu perkara tidak adanya satu perkara. Wassalam. Walam yadhhar, dan belumlah nampak hilangnya perkara tersebut. Fa inna yalzam, maka konsekuensinya bidarrati secara pasti, wal badahata wal badahati, dan suatu hal yang pasti adanya persangkaan kuat fi baqaihi kama kana, tetap adanya fi baqaihi, tetap adanya perkara tersebut kama kana sebagaimana sebelumnya. Wal amal fi dhanni wajibun, dan kaidah dalam masalah ini beramal dengan dhan, sangkaan kuat, adalah sekutu kewajiban. sebagaimana sekali kita sampaikan, bahasanya adzan hujjatun fi syariah, dan dalam artian sangkaan kuat adalah hujjah dalam syariah. Maka jika terbukti bahasanya kemarin sebelumnya saya sudah berwudu, maghrib saya sudah berwudu, dan belum yamhar zawaluhu, belum nampak hilangnya wudu ini ketika isya, namun saya cuma bimbang, maka konsekuensinya kita punya sangkaan kuat kalau masih dalam kondisi berwudu, maka kita beramal dengan sangkaan kuat ini. Di antara dalilnya adalah terdapatnya ijma ya, ala tibar istishab ya, yang mengaku istishab dalam banyak kasus-kasus fikih, macam mempertahankan wudu dianggap masih tetap dalam kondisi wudu, mempertahankan hadas atau status suami istri atau kepemilikan, padahal terdapat asyak, keraguan-keraguan, jangan-jangan itu semua sudah hilang. Waqad istanbata al-fuqaha, dan para ahli fikih telah menyimpulkan beberapa kaidah minat istishab dari dalil istishab. Yang pertama adalah baqa'u makana ala makana. Baqa'u makana ala makana itu sebenarnya sama dengan istishab, bahasa lainnya saja. Mempertahankan hukum yang telah ada sejak dulu, hatta yasbuta taghyiruhu, sampai terbukti adanya perubahan. Al-asal fil asya'an nafi'ah al-ibaha, hukum asal untuk hal-hal yang bermanfaat adalah mubah, kebalikannya hukum asal hal-hal yang berbahaya adalah haram. Al-yakin la yazulu bisyaki, yang satu hal yang yakin tidaklah hilang jika cuma dengan ragu-ragu. Al-asal baru'atul zimmah, pada asalnya baru'atul zimmah, seorang itu terbebas menetakalit dari berbagai beban syariat wal hukuk dan kewajiban, menunaikan kewajiban berkaitan dengan hak sesama manusia. Hukum asal untuk sembelihan itu adalah haram, maka jika orang itu ragu-ragu sembelihan ini halal atau tidak, hukum asalnya haram. Kemudian hukum asal untuk transaksi dan berbagai perjanjian jelas sah, kecuali yang dibatalkan oleh syariat dan rincian zalika kaidah-kaidah di atas, la yatasik lahul maqal, adalah cukup dijelaskan di tempat ini. Namun penjelasannya ada di buku-buku qawaid fiqhiyah. Kemudian part berikutnya adalah tartibul adillah, urutan dalil. Ini urutan dalil ini perlu diketahui dan bermanfaat dalam rangka tarjih. Ketika orang tidak melakukan tarjih, maka dia perlu faham tartibul adillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa ammal adillatu fayuqaddamul jali minha 'alal khafi, adapun dalil, maka dalil yang jali, yang jelas, lebih didahulukan daripada dalil yang khafi. Wal mujibul ilmi 'alal mujibul dhanni, dalil yang menghasilkan yakin daripada dalil yang menghasilkan sangkaan kuat. Wa nutqi 'alal qiyas, dalil manakala terjadi pertentangan antara an-nutqi, dalil wahyu Quran dan Sunnah, dan hasil qiyas, maka dalil Quran dan Sunnah lebih didahulukan daripada qiyas. Wal qiyas al jali ala al khafi, dan qiyas jali lebih didahulukan daripada qiyas khafi. Fa in wujida fi nutqi ma yughayyir al asla wa ila fastashhabul halu, jika dijumpai dalam dalil wahyu yang mengubah hukum asal, maka kita memakai dalil wahyu dan perubahan yang ditetapkan oleh hukum oleh wahyu. Jika tidak, fayustashabul hal, maka kita mempertahankan hukum yang telah ada sebelumnya. Wa amal adillah, artinya wa amma tartibul adillah, adapun urutan dalil. Yang dimaksud adillah di sini adalah tartibul adillah bagaimana disebutkan di awal al-waraqat. Adillah jamak dari dalil, dan yang dimaksud dengan dalil di sini adalah ma tasbutu bil ahkamu syar'iyyatu. Sesuatu menjadi alat, alat adanya hukum syar'i. Hukum syar'i ada dengan alat teks ayat Al-Quran, hadis Nabi, ijma' dan qiyas. Demikian juga qaulu sahabi menurut salah satu dari dua pendapat. Istishab menurut pendapat yang paling kuat. Dan satu hal yang diketahui bahasanya dalil-dalil syar'i itu bertingkat-tingkat kekuatannya. Maka kita perlu mengetahui al-aqwa, manakah yang lebih kuat. Fayuqaddam ala ghairihi, sehingga kita lebih mengutamakan yang lebih kuat daripada yang lain ingda ta'arud ketika terjadi pertentangan. Walihada oleh karena itu kanal aula, yang lebih baik bagi penulis hendaknya beliau menyebutkan kalimat-kalimat singkat ini ketika membahas ta'arud al-mutaqad dan bahsuhu yang bahasanya telah lewat. Karena tartibul adillah yuhtaju ilaih, diperlukan inda ta'arud, manakala terjadi ta'arud, pertentangan. Dan inilah yang dilakukan oleh para penulis dalam buku usul fikih, dalam buku-buku usul fikih. Wala'alil musannifah, boleh jadi penulis akhara menunda topik tartibul adillah sampai sini. Li'ana yajri, karena beliau masih berjalan fil adillah fil arba'ah, karena belum masih membahas empat macam dalil, yang terakhir adalah qiyas. Nah, setelah selesai dari membahas empat macam dalil pokok, syara'ah barulah beliau mulai bada'ah fi bayani tartib bainaha, untuk menjelaskan urutan dalil di antara empat dalil yang ada. Maka yang pertama, kaidah yang pertama, didahulukan minal adillatil kitab wa sunnah al-jali, didahulukan dalil yang jelas dari Quran dan sunnah. Yang dimaksud dengan jali adalah yang jelas al-murad, maksudnya ini lebih didahulukan alal khafi daripada yang samar. Dan yang dimaksud dengan khafi, makhafi al-muradu minhu, yang samar apa yang diinginkan darinya. Contoh realnya adalah zahir dan muawal. Zahir dan muawal, maka dalil zahir lebih didahulukan daripada muawal. Sawangkan zahir zahiran binafsihi, boleh jadi zahir itu zahir dengan sendirinya, ataukah zahir dengan dalil, bagaimana telah lewat di bab zahir. Kemarin zahir itu ada dua macam, atau zahir dengan sendirinya, dengan sendirinya karena kalimat-kalimatnya tegak, jelas, atau zahirnya dengan dalil. Kalimatnya di sini punya dua kemungkinan makna, muawal, maka ada kemungkinan yang dimungkinkan kalau maknanya adalah perlu ditakwil, namun ternyata dikuatkan oleh dalil yang lain, bahasanya makna marjuh yang diinginkan, makna marjuh yang diinginkan, maka dia jadilah zahir dengan dalil. Karena dalil yang menyokong makna marjuh, maka dia zahir dengan dalil. Maka makna marjuh ini jadi makna zahir, namun zahir dengan dalil. satu kata ya memiliki dua kemungkinan makna, makna dekat, makna jauh. Ya, maka makna dekat secara bahasa itu dohir binafsi. Kemudian ada makna jauh. Makna jauh makna asalnya tidak dipakai karena dia tidak dohir. Ternyata makna jauh ini disokong oleh dalil yang lain, maka ini jadi makna dohir bidalil, bukan binafsi. Kama yukutam sebagaimana kita mendahulukan lafaz yang menggunakan makna hakiki daripada lafaz yang menggunakan makna majazi. Karena hakiki wa abzahir minal lafzi adalah makna yang berada satu lafaz. Ini berdasarkan pendapat mengatakan adanya majaz dalam Al-Quran dan telah lewat penjelasan tentang masalah ini. Kemudian kaidah yang kedua, yukaddam didahulukan dalil yang menghasilkan yakin, menghasilkan ilmu yaitu yakin, daripada dalil yang menghasilkan prasangka. Contohnya adalah mutawatir dan ahad. Maka mutawatir menghasilkan yakin dan ahad menghasilkan prasangka. Kama madha, sebagaimana telah lewat kita bahas fil akhbar ketika kita bahas masalah hadis. Wa ma'afada al-ilma azhar mimma afadha dhanna, dan dalil yang menghasilkan yakin itu lebih kuat daripada yang menghasilkan prasangka, kecuali jika dalil mutawatir itu dalilnya umum dan ahad dalilnya khusus. Maka dalil ahad bisa mentaksis yang mutawatir. Contohnya adalah firman Allah Ta'ala, Allah siapkan pada kalian fi auladikum, untuk memberi bagian warisan untuk anak-anak kalian. Auladikum jamak mudhaf yufidul umum. Maka baik anaknya kafir, anaknya jadi budak, atau yang lain. Dan ternyata terdapat hadis bahasanya seorang muslim tidak mewarisi harta ayahnya yang kafir, tidak pula seorang anak yang kafir mewarisi harta ayahnya yang muslim. Maka auladikum, anak kalian mencakup anak yang kafir, anak yang jadi budak. Dan ternyata anak yang kafir tidak berhak untuk diberi warisan. Maka hadis ahad, maka dalil ahad mentaksis ayat Al-Quran. Kemudian anukku dalil wahyu Quran dan sunnah lebih didahulukan daripada qiyas. Yang dimaksud dengan anukku adalah firman Allah dan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana telah lewat definisinya ketika kita membahas taksis. Maka anutku, maka dalil Quran dan sunnah lebih didahulukan daripada qiyas, kecuali jika dalil Quran dan sunnah adalah bersifat umum, qiyasnya khusus, maka boleh taksis umumul kitab wa sunnah dengan qiyas. Qiyas jali daripada qiyas khafi. Apa itu qiyas jali? Manafsa ala illatihi au ujmi'a alaiha au kana maqtu'an zihi binafsil farti bainal fa'i wal asli. Nah, jali itu ada tiga macam berdasarkan definisi ini. Yang pertama, atau qiyas jali itu ada tiga macam. Yang pertama adalah qiyas yang ilahnya mansus. Ilahnya itu berdasarkan nafs. Contoh ilah yang mansus adalah larangan bisik-bisik dua orang tanpa mengajak yang ketiga. Dikatakan di anada di kayuh zinuhu, karena itu membuat sedih yang ketiga. Maka berdasarkan hadis ini bisa kita kias tak semua perkara yang membuat sedih seorang muslim adalah terlarang alias haram. Dikiaskan dengan kasus ketika ada tiga orang kok yang bisik-bisik cuma dua tanpa yang ketiga. Kemudian yang kedua adalah qiyas dan illah. Illahnya adalah mujma'un alaihi, disepakati. Contohnya adalah larangan hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah, itu disepakati ilahnya adalah taswisul fikri, pikiran gak konsen. Maka semua yang pikiran gak konsen maka tidak boleh melakukan memutuskan perkara. Kemudian yang ketiga adalah karena maqtu'an fihi, ilahnya itu bisa dipastikan. Kenapa bisa dipastikan? Binafil fariq, karena bisa kita katakan tidak ada beda, tidak ada beda antara kasus pokok dan kasus cabang. Contohnya memakan harta anak yatim dengan membakar harta yatim, tidak ada bedanya. Selama orang masih punya akal sehat, tidak akan mengatakan beda makan harta anak yatim sama membakar harta anak yatim. Selama orang masih waras akan mengatakan tidak ada bedanya sama sekali. Ini dicontohkan di sini. Di antara contohnya adalah qiyas membakar harta anak yatim dengan makan harta anak yatim, yang ada dalilnya dalam ayat di surat An-Nisa, ditahrim. Tersamakan dalam hukum haram, dijamik dengan ilah al-itlaq merusak. Nah, ini adalah qiyas jali. Kenapa? La farqa bainahuma, tidak ada beda antara dua kasus ini. Maka dia kias sekali, kias jadi karena kana maqtu'an fihi binafil fariq. Kemudian kias khafi adalah kias yang ilahnya berdasarkan istimbak, walam yuqta', dan kita tidak bisa memastikan binafil fariq adanya perbedaan, meniadakan perbedaan antara kasus cabang dan kasus pokok. Itu contohnya telah lewat, yaitu qiyas asnan. Apa itu asnan? Apa? Rizki? Tumbuhan untuk cuci pakaian. Cuci pakaian atau cuci rambut? Coba dilihat. Cuci pakaian atau cuci rambut? Pakaian? Cuci apa? Terus lu siap ya. Cuci pakaian. Apakah bisa kita kiaskan asunan ini dengan bu, dengan gandum, yaitu fitahim riba, kita katakan haram riba, dengan ilah sama-sama ditakar. Fa'ina ulam yukutak, makasnya tidaklah bisa dipastikan. Kita tidak bisa memastikan meniadakan perbedaan, karena mungkin kita katakan gandum itu dimakan sedangkan asnan tidak dimakan. Kemudian ya, kaidah yang berikutnya, jika dijumpai dalam dalil Quran dan Sunnah satu dalil yang mengubah hukum asal, dan hukum asal adalah perwal asliyah, maka kita beramal dengan nas dan meninggalkan hukum asal. Dan jika kita tidak menjumpai nas, maka kita beramal dengan istishab. Wal adamul asli, adamul asli sama dengan bara'ah asliyah, ya, pada asalnya manusia tidak terkena beban syariat. Kemudian berikutnya adalah syartul mufti, syarat mufti. Qala ma'alik rahimahullah ta'ala, wa min syartul mufti ayakuna aliman fil fiqh aslan wa far'an khilafan wa madhaban. Di antara syarat seorang mufti adalah seorang yang aliman mengetahui fikih, usulnya dan cabangnya, usul fikih dan masalah-masalah fikih, mengetahui khilaf dan madhab. Wa yakuna dandala dia kamilal alati fil istihad, telah sempurna alat istihadnya. Arifan bima yahtad ilaihi fil istimbatil ahkam, mengetahui berbagai ilmu yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan hukum. Min nahwi, contohnya nahwu, bahasa Arab. Ma'rifati rijal, mengetahui tentang rijal para perawi. Dan mengetahui, menguasai tafsir ayat-ayat al-waridah fil ahkam, ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hukum. Wal akhbar al-waridah fiyah, dan menguasai hadis-hadis hukum al-waridah yang berkaitan dia dengan hukum. Meski lama para wal musallif menjal kalami al-adillati syara ayat atalamu ala sifatin mitman yastahiru bil-adillati wa huwa musyahidu pada para suhutahu wa hada maslakun liba'il usuliyina wa huwa ta'khiru mabhatin istihadi al-mabhatin adillati wal aktsaruna qaddamu bab al istihadi ala mabahith al adilati li annaha min amal al mujtahidi qawluhu wa min shurut al mufti ay al mujtahidu wal mufti ismu fa'ilin min afta arba'i wa masdaruhu al ibta'u qala fil qamusi aftahu fil amri abanahu lahu wal kutya wal fatawa wa tuftahu ma afta bihi al faqihu wal muradu huna al mukbiru al hukmin syar'iyyin walil mufti syurutun la yakunu salihan lil ibtai illa biha dzakara ba'dhan minha qawluhu ay yakuna aliman bil fiqhi aslan wa far'an khilafan wa madhaban hadha syartul awwalu min syurutil mujtahidi fa inna mashtarata wa inna masturita ilmuhu bil fiqhi li annahu al maqsudu wal muradu bil fiqhi huna masailul fiqhi وليس المراد ما تقدم في أول المرافق وهو معرفة الأحكام الشرعية لئلا يصير المعنى أن يكون عالما بمعرفة الأحكام وهذا غير مراد والمراد بقوله أصلا وفرعا أصول الفقه وفروعه فأصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وفروعه مسائله الجزئية وفي إدخال أصول الفقه في الفقه كما يدل عليه قوله أن يكون عالماً في الفقه أصلاً مسامحة لأن أصول الفقه ليس داخلاً في الفقه إلا إن كان يريد بالأصل أمهات المسائل التي هي كالقواعد لكن يفوته التبديل على معرفة أصول الفقه المستحيل إلا أن يدخل في قوله كامل الآلة كما سيأتي إن شاء الله قال ابن الجوزي قال العلماء من الواجب على الفقيه اللازم له طلب الوقوف على حقائق الأدلة وأوضاعها التي هي مباني قواعد الشرع. Nah, setelah penulis selesai minal kalam membahas tentang dalil syara'ah ibadah, mulailah dia berbicara tentang kriteria orang yang yastahil menyibukkan diri dengan dalil, itulah seorang mustahil. Maka beliau menyebutkan syarat mustahil. Dan inilah metode yang dianut oleh sebagian ulama usul fikih, yaitu menunda pembahasan tentang ijtihad setelah menyelesaikan pembahasan tentang dalil. Wal aktsaru namun mayoritas penulis dalam ilmu usul fikih mendahulukan pembahasan ijtihad daripada pembahasan dalil. Pembahasan dalil di sini mungkin maksudnya tartibul adillah. Li'annaha, karena pembahasan tentang dalil, mengurutkan urutan dalil itu adalah kerjaan mustahid. Maka diketahui dulu siapa mustahidnya, baru dibahas apa kerjaannya. Maka di antara syarat mufti, mufti yang dimaksudkan di sini adalah mufti yang mujtahid. Mufti adalah isim fa'il dari afta yang rubaiyah, masdarnya ifta. Dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit atau fil amri maknanya dalam menjelaskan satu perkara. Sedangkan fudya atau fatwa, inilah hasil apa yang difatwakan oleh seorang pakar fikih. Yang dimaksud dengan mufti di sini adalah orang yang memberitakan hukum syar'i. Maka berdasarkan definisi ini, maka tidak harus ada pertanyaan untuk disebut fatwa. Maka seorang yang nulis satu buku kemudian bahas tentang satu hukum syar'i, menjelaskan hukum syar'i satu masalah, maka kita katakan fatwa Syekh Fulan di kitab ini demikian. Berdasarkan definisi ini boleh kita sebut fatwa, karena tidak disyaratkan harus ada pertanyaan. Yang penting memberitakan, menceritakan hukum dan membahas hukum syar'i. Walil mufti syurutun, dan mufti itu memiliki beberapa syarat. Yang seorang itu layak kunus salihan, tidaklah layak untuk memberikan fatwa kecuali jika memenuhi syarat-syarat tersebut. Al-Juwayni menyebutkan sebagian syarat. Yang pertama, ayakuna aliman fil fiqhi aslan wa far'an. Inilah syarat yang pertama dari syarat mufti mujtahid. Disyaratkan ilmu fil fiqhi, dia mengetahui fiqhi, karena inilah yang jadi maksud. Yang dimaksud dengan fiqhi di sini tentu maknanya adalah masailul fiqhi. Aliman fil fiqhi ini maksudnya aliman fi masailil fiqhi. Dan walaisal murad, dan tidaklah yang dimaksud dengan fikih di sini makna fikih yang taqaddam, telah lewat di awal waraqat. Di awal waraqat fikih maknanya adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i. Nah, tentu fikih dalam kalimat aliman bil fiqhi itu tidaklah maknanya fikih di situ makrifat ahkam syar'iyyah. Li'ala, supaya tidak yasirul makna, jadilah makna. Nanti kalau fikih itu maknanya ma'rifat, maknanya sudah jelek. Ayakuna aliman bin ma'rifatil ahkam. Nah, ini enggak, tentu kalimatnya enggak jadi. Udah aliman kok bin ma'rifati. Sudah, pilih aliman atau pilih bin ma'rifati, gitu aja. Wahada khairu murad, sehingga, dan tentu ini tidaklah diinginkan. Sehingga supaya makna kalimatnya itu nyambung, maka fikih di sini maknanya adalah kalimat aliman bil fiqhi. Di sini fikih maknanya masailul fiqhi, bukan ilmu fikih dalam artian pengetahuan tentang berbagai hukum syariat. Aslan wa far'an. Nah, apa makna aslan di sini? Ada dua kemungkinan makna. Yang pertama, aslan di sini maknanya usul fikih. Far'an ya. Ya, masail fikih ya, cabangnya fikih. Usul fikih adalah dalil fikih yang global dan cara mengambil manfaat darinya. Sedangkan furu' fikih artinya masail fikhiyah juz'iyah. Masail, masalah-masalah fikhiyah. Ya. Maka kalau kita maknai aslan di sini maknanya usul fikih, maka di sini berarti terjadi usul fikih dimasukkan sebagai bagian dari ilmu fikih. Karena inilah makna dari perkataan penulis, ayakuna aliman bil fikhi aslan wa fa'an. Dan memasukkan usul fikih sebagai bagian dari fikih ini adalah musamahatun. Adalah bentuk kelonggaran, toleransi, bermudah-mudah. Ya kan namanya fikih, usul fikih, ini fikih, sama-sama fikih. Nah. Ya, maka ini ya bermudah-mudah saja. Toleransi, enggak ketat-ketat harus begini ya begini, begitu ya begitu, harus sendiri-sendiri ya. Kenapa kita katakan musamahah? Karena usul fikih pada asalnya tidaklah termasuk fikih. kemudian kemungkinan makna yang kedua untuk aslan, ilah kecuali jika yang dimaksud dengan asal adalah ummahatul masail, pokok-pokok masalah dalam fikih, itulah qawaid, qawaid fiqhiyah, itulah qawaid fiqhiyah. Namun kalau kita maknai aslan di sini qawaid fiqhiyah, maka akan timbul masalah. Ya futuhu, terlewatkan dari penulis dari Al-Juwayni At-Tanbih mengingatkan pentingnya pengetahuan usul fikih bagi mujtahid. Kalau aslan kita maknai dengan qawaid fiqhiyah, maka orang akan mengatakan, loh, masa penulis tidak menyebutkan kalau mujtahid harus faham ilmu usul fikih. Dan orang yang menafsirkan aslan dengan qawaid fiqhiyah bisa bantah. Illa ayat sekolah fikaulih kamilah ahlah. Dah usul fikih itu sudah tercakup dalam perkataan penulis nanti selanjutnya, perkataan Juwayni setelahnya, hendaknya dia memiliki alat yang sempurna untuk beristihad. Nah, alat beristihad itu alat yang paling pokok pengetahuan tentang ilmu usul fikih. Ya, maka aslan wa fa'an di sini, asal di sini apa yang dimaksudkan, ada dua kemungkinan makna yang bisa kita berikan. Yang pertama adalah usul fikih. Namun ini menimbulkan masalah. Usul fikih kok bagian dari fikih. Kemudian yang kedua, aslan disini maknanya qawaid fiqhiyah. Namun ini juga menimbulkan masalah. Loh, masa bahas mufti mujtahid kok tidak menyebutkan mufti mujtahid harus menguasai ilmu usul fikih. Ibnul Jauzi mengatakan, para ulama mengatakan al-wajib, jadi kewajiban alal faqih, seorang yang faqih alazim lahu, kewajiban baginya talabul wukuf, berusaha untuk wukuf ala, mengetahui haqa'ikid adillah, hakikat dan berbagai dalil dan letaknya. Yang dalil-dalil tersebut adalah mabani, bangunan bagi qawaid, kaidah-kaidah syariat. Ya, bibit. Qauluhu qur'an ay yu'riful ya'riful ya'riful masaila al-fiqhiyata at-tabi'ata li hadhihi al-qawaidi wa ghairiha wa laysa al-muradu hafdhuha hifdhuha hifdhuha innama innama al-maqsudu ay yahfadha jumlatun jumlatan minha jumlatan minha liyatamakkana min ma'rifati ma yaridu alaihi athna al-fatwa id la yatasawwarul ilmu la yatasawwarul ilmu bi jami'inha wa qawluhu khilafan wa madhhaban ay yastaratu fil mufti ma'a ilmihi bil fiqhi wa usulihi ay yakuna mutalli'an ala khilafil ulama'i minas sahabati wat tabi'ina wa man ba'dahu liyadhhaba ila qawlin min aqwalihim in ihtaja ilahi kama annahu labudda min ma'rifatil ijma'i li'alla yuftiya bi khilafi ma ujma'u alaihi fa yakunu qad khorokal ijma'ah. Akhirnya wal muradu biqaulihi wa madhaban ma yustaqir ma yastaqiru alaihi ru'yahu ra'yuhu wa ma yasughud bihabi ilaihi li'annal ilma bil khilafi sababun lil ilmi bima yasughud bihabu ilaihi yasuhu dihabu ilaihi wa hadha in humila kalamuhu alal mujtahidi al mutlaqi fa in humila alal mujtahidi al mutlaqi wal muradu bil madhabi ma yastakiru alaihi ra'yu imamihi fa yajibu ayyakuna aliman bi qawaidi madhabi imamihi liyajtahida fit tahriji ala usulihi au yajtahidu fit ta'fi yajtahida au yajtahida fit tarjihi ba'di aqwali aqwali imamihi ala ba'din wa dzakara sahibu jam'ul jawami'i annahu la yustaratu ilmul mujtahidi bitafari'il fiqhi di annaha innama tahsulu ba'dal ijtihadi wa kaifa tustaratu fihi wa hadha khilafu ma 'alaihi al-musannifu wa dhahiru anna al-mujtahida la budda lahu min ma'rifati ba'dil tafari'i walau litatbiqi ba'dil qawaidil fiqhiyati kama taqaddama. Kemudian disyaratkan bagi seorang mufti wa far'an wa ya'rif dalam seorang mufti itu mengetahui masail fiqhiyah at-tabi'ah yang mengikuti kaidah-kaidah di atas itu, yaitu mengikuti kawaid fiqhiyah. Masalah apa saja yang terkandung di bawah satu kaidah fiqhiyah dan yang lainnya. Dan yang dimaksud yang walaysa al-murad dan yang tidak lain dimaksudkan harus hafal masail. Kenapa? Cukup ya'rif, cukup tahu saja, tidak harus hafal. Inamal maksud, yang jadi maksud pokok adalah hafal sejumlah, sebagian besar minha dari masail. Dia tamakkan supaya dia memiliki kemampuan untuk mengetahui mayaridu alihi, bantahan yang atau pertanyaan yang datang padanya saat dia memberi fatwa. Maka tadi harus mengetahui kaidah fiqhiyah, dan maka juga harus tahu contoh penerapan kaidah fiqhiyah. Dia enggak tahu semua, dia paham semua masalah ini maksudnya di bab ini, maksudnya bab ini. Dia hafal cukup sebagiannya. Yang dengan apal dan paham sebagiannya tersebut, dia punya kemampuan untuk bedakan, oh masalah semacam ini masuknya di bab ini, tidak masuk di kaidah yang itu. Karena lain tasawwur, tidak bisa kita bayangkan adanya manusia yang punya pengetahuan dengan dan apal semua semuanya, semua masalah fiqhiyah maksudnya di bab ini, di bab ini, di bab itu, tidak ada. Manusia pintar dengan sekelas kayak gitu. Khilafan wa madhaban, demikian juga mengetahui khilaf dan madhab. Maka yustarat, disyaratkan bagi seorang mufti di samping dia mengetahui masail fiqhiyah dan usul fikih, hendaklah dia mentelaah khilaf para ulama, nah sahabat dari masa sahabat, tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Dia sahabat supaya dia berpendapat kepada salah satu pendapat mereka jika dia membutuhkannya. Bagaimana harus mengetahui ijma supaya tidak berfatwa yang menyelisih perkara yang disepakati, maka berarti dia melanggar ijma. Wa madhaban, apa yang dimaksud madhaban di sini? Ada dua kemungkinan makna. Yang dimaksud dengan madhaban di sini yang pertama adalah maistakru alai ra'yuhu, apa yang jadi pendapat permanennya dan apa yang wa mayasuhu ilaihi adhihab ilaihi, dan pendapat yang boleh dia berpendapat dengannya. Karena pengetahuan tentang khilaf itu adalah sebab mengetahui mayasuhu adhihab ilaihi, pendapat yang seorang itu boleh berpendapat dengannya. Ini makna madhab. In humila kalamu, jika perkataan penulis kita maknai mufti di sini adalah mujtahid mutlak. Namun jika kita maknai mufti dalam perkataan beliau adalah mujtahid muqayyad, maka yang dimaksud dengan madhab adalah pendapat permanen dari pendapat imamnya, imam madhabnya. Maka seorang mufti muqayyad, mujtahid muqayyad, yajibu wajib mengetahui kaidah-kaidah madhab imamnya. Tujuannya apa? Supaya dia beristihad, bisa melakukan tahrid terhadap usul imamnya. usul imam itu apa? Fatwa-fatwa imam. Fatwa-fatwa imam. Takhid di sini maknanya apa? Kurang lebih kias. Kurang lebih kias. Mengkiaskan satu masalah dengan masalah yang telah diberi fatwa oleh imamnya. Imam Ahmad atau Imam Syafi'i punya fatwa dalam satu masalah berkaitan dengan jual beli. Namun ada masalah serupa berkaitan dengan sewa menyewa. Maka kita takhid masalah jual beli ke masalah sewa menyewa. Maka ini namanya takhid. Kenapa? Oh, karena usul imam, kaidah imamnya tidak ada beda antara jual beli dan sewa menyewa. Cuma ini beli barang, itu beli jasa. Sama-sama beli. Kemudian dia takhid, dia tahu kaidah mazhab. Kaidah mazhab sewa menyewa sama dengan jual beli. Hukum yang berlaku dalam jual beli berlaku untuk sewa menyewa. Kaidah mazhab. Usul imam apa? Dalam masalah jual beli. Kemudian ditakhid untuk masalah sewa menyewa. Imam, seorang imam mazhab punya fatwa misalnya tidak boleh menjadi pemikul khamar. Haram hukumnya memikul khamar menjadi atau ini ya berarti sewa ijarah ya. Memikul khamar. Maka ini membahas tentang masalah. Maka bagaimanakah kalau ada orang nyewa rumah kita untuk jadi pabrik khamar? Si imam mazhab tidak punya fatwa dalam masalah itu. Bisakah kita samakan masalah yang beliau fatwakan dengan masalah yang kita bahas? Takhid, namanya takhid. Ayat sahid atau setelah dia tahu kaidah mazhab, dia berusaha. Ayat sahid beristihad untuk menguatkan sebagian pendapat imamnya daripada sebagian yang lain. Disebutkan dalam Jamul Jawami karya Al-Juwayni, lais tarat tidaklah disyaratkan seorang mustahid itu mengetahui tafarih al-fiqhi, rincian-rincian masalah fikih. Lianna karena tafarih al-fiqhi inama tasol adalah terwujud setelah melakukan istihad. Bagaimana kalau malah disyaratkan di depan istihad? Karena yang namanya syarat itu berarti di depan, sebelum. Maka perkataan penulis di Jamul Jawami khilaf itu berbeda dengan perkataan penulis di sini yang mempersyaratkan harus mengetahui far'an. Kalau Jamul Jawami Al-Fini mengatakan enggak perlu tahu far'an. Far'an kan hasil istihad, kok malah jadi syarat istihad? Wadahir yang benar, kesimpulan pendapat yang kuat, seorang ulama mustahid haruslah mengetahui beberapa tafarik, rincian masalah fikih. Meskipun hanya sekedar untuk menerapkan sebagian kuwait fikriyah. Dia harus tahu rincian hukum fikih supaya minimal sebagai contoh penerapan kaidah fikih. Kalau dia punya contoh, nanti kan dia bisa, ini nyamakan, ini masuk kaidah ini masuk kaidah itu dan seterusnya. Kami datang dari fil istihadi hadza syartu wajudatul fahmi fayakunu ma ba'da syarfan syarfan akhar akhar akhar akhar akhar akhar akhar akhar akhar akhar akhar akhar أو يريد بكمال الآلات ما ذكر بعده فيكون تفسيرا وهذا على أنه لا يفتي إلا مجتهد وبه قال جمع من أهل العلم ويرى آخرون أن المفتي إذا كان متبحرا في مذهب إمامه فاهما لكلامه عالما لراجحه من مرجوحه كفى ولو لم يكن مستطيعا استنباط الأحكام من أدلتها وذلك لأن اشتراط اجتهاد المستقي في المفتي يفضي إلى حرج عظيم إرسال الخلق في أهوائهم ويضاف إلى ذلك ما نشاهده في واقع الأمة الإسلامية من كثرة الجهل بأحكام الدين بكثير من أفرادها وكثرة مشاغل المتخصصين في أحكام الشريعة بما قد يحول بينهم وبين بلوغ درجة الاجتهاد والقضاء مع أنه مركز عظيم لا يشترط فيه الاجتهاد فليقل المفتي القاضي الذي ينفذ الأحكام نعم. Hendaknya seorang tersebut sempurna alatnya untuk beristihad. Inilah syarat yang kedua dari syarat mufti. Yang dimaksud sempurnanya alat itu ada dua kemungkinan makna. Yang pertama, sihatul zihni. Dia punya nalar yang sihat dan pemahaman yang bagus. Ya, kalau kita maknai demikian, ma ba'dahu, maka syarat setelah kalimat ini adalah syarat yang lain. Yang kedua, yang dimaksud dengan sempurnanya alat adalah madzakarahu ba'dahu, adalah apa yang disebutkan oleh penulis setelah kalimat ini. Saya kunu tafsiran, maka kalimat setelah kalimat ini adalah tafsir untuk kalimat ini. Nah, ini semua wahada ala annahu la yufti ilal mustahid, mengikuti pendapat yang mengatakan tidak boleh berfatwa ke jalan mustahid. Ini adalah pendapat sejumlah ulama. Namun ulama yang lain berpendapat bahasanya seorang mufti jika dia adalah mutabahir, orang yang ilmunya melaut, ilmunya sudah bagaikan lautan, cukup dalam mazhab imamnya, tidak harus dalam mazhab yang lain. Fahiman, dia faham tentang perkataan imamnya, mengetahui yang rajih dan marjuh dan perkataan imamnya, kafir sudah cukup. Walau lam yakun mustati'an, meskipun dia tidaklah mampu menyimpulkan hukum langsung dari dalilnya. Wadzalika dalam hal tersebut karena syarat ijtihad mutlak untuk mufti itu yufti ila menyebabkan kesulitan yang besar, dan istisalul khalqi menyebabkan larutnya banyak orang dalam hawa nafsu mereka tanpa adanya orang yang berfatwa. Widhofu ila dhalika, di samping itu kita, apa yang kita saksikan pada realita umat Islam, banyaknya kebodohan tentang hukum-hukum agama pada banyak person-person umat, banyaknya kesibukan yang dialami oleh orang-orang yang mengkhususkan diri dalam hukum syariat, yang ini qad yahulu, berjadi menghalangi mereka untuk bisa sampai derajat mustahid. Sebenarnya bisa kalau enggak terlalu banyak kesibukannya. Harus ini, harus itu. Karena banyak kesibukan, maka seorang yang harusnya bisa sampai derajat mustahid, karena kesibukan tersebut dia tidak bisa melakukan hal itu. Karena dia tidak konsentrasi dengan perkara yang dia tekuni. Wal qadha, dalil yang lain adalah qiyas. Qadha menjadi qadhi, ma'annahu, padahal qadhi adalah markasun azimun, adalah kedudukan yang sangat mulia. Laistarat, tidak disyaratkan seorang qadhi haruslah mustahil. Maka andanya mufti itu ya kurang lebih seperti qadhi. Qadhi tugasnya yunafidul ahkama, melaksanakan hukum. Ya, beda mufti sama qadhi. Kalau mufti itu membahas hukum, qadhi yang punya kewenangan untuk menerapkan hukum yang ditetapkan oleh si mufti. Dia catatan kaki waqat ru'a hadha, dan pendapat ini adalah pendapat jam'un sejumlah ulama, di antaranya adalah Ibnu Subuki sebagaimana nukilan Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki dalam kitabnya Tadhibul Furuq. Ya. Maka mustahid itu ada mustahid mutlak. Tadi telah kita singgung bagaimana Imam Mazhab yang empat, mustahid mutlak yang punya ciri dia bisa mengambil, menggali hukum langsung dari dalilnya. Dan ada mustahid madhab, disebut juga mustahid muqayyad, dia beristihad namun dalam ruang lingkup madhab imamnya saja. Oh, jadi difahamil kalam bisa memahami perkataan, yaitu punya kemampuan masalah bahasa Arab. Bahasa Arab di sini maksudnya kosakata, makna-makna kosakata, sehingga tidak salah dalam memberikan makna satu kosakata. Wa nahwi, dan nahwu Adapun bahasa Arab karena Al-Quran dan Sunnah itu dengan wardan atau waroda, waroda aja. Keduanya datang dengan bahasa Arab. Maka teks-teks Quran dan Sunnah tidak bisa dipahami oleh orang yang tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu makna makna. Adapun nahwu karena makna taqal itu berbeda dengan perbedaan posisi i'rab. Fala buddha, maka haruslah seorang itu mengetahui nahwu dan i'rab. Ini ini fa'il, ini naikin fa'il, ini maf'ul bih, dan mengetahui rijal yaitu para perawi hadis, sehingga dia mengambil riwayat yang perawi yang diterima dunal majruh, bukan perawi yang dinilai cacat. Dan mengetahui tafsir ayatul ahkam dan hadis-hadis ahkam. Maka dia antara syarat mustahid adalah mengetahui dalil-dalil Quran dan Sunnah yang punya kaitan dengan bima yastahidu fihi, sasaran istihadnya yaitu hukum. Maka dia mengetahui ayat-ayat hukum dan tafsirnya, hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum dan maknanya. Namun tidak disyaratkan hafal, tidak disyaratkan huruf hafal hadis-hadis hukum alias hafal bulughul maram dan umdatul ahkam. Nah, yang harus disyaratkan bukan syarat. Tidak harus hafal ayatul ahkam dan tafsirnya. Banyak buku ayatul ahkam, ayatul ahkam karya Jesos, karya Ibn Arabi, karya Syafi'i. Dan tidak syaratkan hafal, namun cukup mengetahui tempatnya. Ya rif madan, tempatnya kira-kira kalau dia mau bahas masalah semacam ini, dia bisa cari di mana. Oh, bulul maram bab ini. Dia mengetahui tempat-tempatnya fi abwabiha, dalam bab-babnya, supaya dia bisa yuraji, dia bisa merujuk, membaca waktu hajati ilaiha, pada waktu dia membutuhkannya. Dan di antara kesempurnaan alat seorang mustahid adalah mengetahui ilmu fiqh, karena cabang ini adalah pegangan pokok yang jadi sandaran ijtihad, dan telah lewat isyarat tentang hal ini. Dan di antara syarat ijtihad dan seorang mustahid adalah mengetahui tentang nasikh dan mansukh, supaya tidak beramal dan berfatwa dengan mansukh. Wallahu a'lam. Namun alat ijtihad yang paling pokok adalah penguasaan ilmu usul fikih. Dan penguasaan ilmu usul fikih itu yang jadi syarat. Adapun penguasaan terhadap ilmu rijal tidak syarat. Maka dia bisa yaktamid, bersandar kepada ahlinya. Ini sahih ataukah tidaknya suatu hadis. Maka seorang itu bisa memberi fatwa untuk masalah dasar hadis, dia bersandar kepada ahlinya. Namun kalau ilmu usul fikih, dia tidak bisa bersandar kepada ahlinya. Kalau dia mau fatwa, dia harus yang menguasai. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terutama alhamdulillah rabbil alamin. Salat kita selesaikan esok pagi. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.